إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب kita latihan baca dan mengiqrab dari kitab Aqidah Taka mulai dari halaman 4 soal yang pertama dalam bab Haqqullahi 'alal 'ibadi. Itu judul Haqqullahi 'alal 'ibadi. Haqqu di situ marfu. Kenapa marfu? Dia di situ sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, takdirnya adalah hadza. Kenapa bisa dibuang? Karena khabar boleh mubtada, boleh dibuang apabila terletak pada judul-judul suatu pembahasan ataupun yang lainnya. Kun haqqullah, haqqu di situ marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Karena dia itu adalah isim yang mufrad. Allahi, Allah di situ majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Karena dia adalah isim mufrad. Haqqun di situ mudhaf, Allahi di situ mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian alal ibadi, ala di situ dikatakan sebagai harfun jar, huruf jar. Al ibadi di situ sebagai majrur, yaitu isim yang jatuh setelah huruf jar dinamakan ismun majrur. Kemudian pertanyaan pertama, limadza khalaqanallahu? Kenapa Allah menciptakan kita? Khalaqa di situ adalah fi'lun madhi mabniun 'alal fathhi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Wana dhamir fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari fi'il khalaqa. Allahu, Allah ismun marfu', isim yang dirafa', karena sebagai fa'il dari fi'il khalaqa. Dan hukum fa'il maf'ul bih mendahului fa'il di sini adalah mada hukmuha hukmun jawaz, hukum boleh. Jadi boleh fa'il tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, boleh ada pemisah. Sejantah khalaqanallahu. Waljawab, dan jawabannya khalaqana lina'budahu wala nusyrika bihi syai'a. Khalaqana, dia menciptakan kita, lina'budahu supaya dia beribadah kepadanya, wala nusyrika bihi syai'a dan kita juga tidak menyekutukan dengannya sedikitpun. Khalaqa fi'lun madhi mabni 'alal fathah, na fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Khalaqana na di situ adalah fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin di situ adalah sebagai maf'ulun bihi. Khalaqa, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang ada pada dhamir, ya, yang ada pada fi'il khalaqa, di situ mengandung dhamir huwa, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lina'budahu, na'buda fi'lun mudhari' mansubun. Kenapa mansub? Karena di sini adalah kemasukan huruf nasab, yaitu lam, lamul lam ta'lil namanya di situ. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu wujuban. Jadi dhamir fa'il dari na'budu fi'il mudhara dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu wahu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Hu di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika waw di situ huruf ataf. La di situ huruf nafi. Nusyrika, nusyrika. Kenapa di situ mansub? Adalah di situ ataf kepada fi'il na'budahu. Wa nusyrika ka mansub, tanda nasabnya dengan fathah, karena fi'lun mudhari', dia itu adalah fi'il mudhari', lam yattasil bihi syai', yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wa bihi dhamirha fi mahalli jarrin, karena dia adalah dhamir ismun yang mabni, maka i'rabnya adalah fi mahalli jarrin, sebagai karena didahului dengan huruf jar. Syai'an, syai'an di situ adalah sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih dari fi'il nusyrika. Fiya khalaqana lina'budu lina'budahu wala nusyrika bihi syai'a. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami supaya kami beribadah kepadanya, wala nusyrika bihi syai'a, dan kami tidak menyekutukan dengannya syai'a sedikitpun. Wadalilu qauluhu ta'ala fi suratiz zariyati, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, wa di situ adalah huruf waw lil ibtida. Ad-dalilu, ad-dalilu marfu'an, marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah, karena dia adalah ismun mufrad, isim yang mufrad sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia adalah isim, isim yang ma'rifat, jatuh di awal jumlah, dia sebagai mubtada. Qauluhu, qaulu marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma, karena dia adalah ismun mufrad sebagai khabar dari ad-dalilu mubtada. Walhu dhamir pada hu di situ fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Ta'ala, ta'ala adalah fi mahalli jarrin sebagai badal dari dhamir hu yang di situ Allah Subhanahu wa taala. Fi suratiz zariyat, fi harfu jar, surati majrur karena didahului dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah isim mufrad. Az-zariyat, az-zariyat majrur karena mudhafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah ismul jamak mu'anas salim. Jadi jamak mu'anas salim tanda jarnya dengan kasroh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa di situ huruf waw adalah huruf ataf. Ma harfun nafyi. Khalaqtu di situ adalah fi'il dan fa'il. Fi'lun madi. Fi'lun madi mabniyun ala sukun. Lima atau kenapa? Karena fi'il madi yang bersambung dengan fa'il. Watu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il khalaqa fi'lul madi. Al-jinn bila firman Allah wa ma khalaqtul jinna mansub tambah nasabnya dengan fathah, dia sebagai maf'ulun bihi. Wal insa, al insa mansub tanda nasabnya dengan fathah karena dia adalah ataf kepada al jinna. Illa adatul hasr, alat sebagai pembatasan. Liya'budun. Ya'budun di situ fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' mansubun tanda nasabnya dengan membuang huruf nun karena dia adalah af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Kenapa mansub? Karena di situ adalah kemasukan huruf lam lit ta'lil namanya. Lam ta'lil. Dan nun di situ adalah nun wiqayah. Wa huwa dan dia adalah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari fi'il ya'buduni. Ya'budun boleh dibuang. Liya'buduni wal asal dan asalnya adalah illa liya'buduni. Wani di situ adalah ada isim yang dibuang. Dia adalah dhamir mutakalim ana. Di situ boleh dibuang. Wa inal fa'il fil mudhari ya'budun. Dan mana fa'il dari fil mudhari liya'budun adalah di situ wawul jamaah fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Jadi tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepadaku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa harful ibtida. Qauluhu marfu. Tanda rafanya dengan dhamma karena dia adalah ismun mufrad. Walhu mudafun ilai fi mahalli jarrin. Sallallahu alaihi wasallam fi mahalli jarrin mudafun ilai badal. Walaisal mudafun ilai badal dari dhamirhu. Dan jumlah sallallahu alaihi wasallam jumlah la mahallalaha minal i'rab, jumlah yang tidak ada i'rabnya Kenapa? Karena jumlah iktiradiyah. Hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaih. Hakullahi alal ibadi hakku marfu rafa sebagai mubtada, tanda rafanya dengan dhammah karena dia adalah ismun mufrad, isim yang mufrad. Allahi Allah majrur jar mudafun ilai wal haqqu mudaf wa Allah mudafun ilai, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Alal ibadi ala harfur jar al ibadi majrur, tanda jar dengan kasrah karena dia adalah sabaqahu harfu jar, didahului dengan huruf jar, dia adalah ala. Ayya'buduhu an harfu nasbin, ya'buduhu fi'lul mudhari ya'buduhu, ya'budu mansub karena didahului dengan huruf nasab an. Ya'buduhu tanda nasabnya dengan membuang huruf nun, tanda nasabnya membuang huruf nun karena dia af'alul khamsah fi'lul mudhari. Ya'buduhu wawul jama'ah fi mahalli raf'in, yakunu dia itu sebagai fa'il. Walhu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari fi'il dan fa'il ya'budu. Dan kalimat ayya'buduhu an dan fi'il mubarak dinamakan dia sebagai masdar muawwal. Kenapa? Karena susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'il mudhari' dinamakan sebagai masdar muawwal. Dan jumlah ayya'buduhu fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mubtada haqqullahi, sehingga khabar boleh dari masdar muawwal sebagaimana hadis Nabi haqqullahi alal ibad ayya'buduhu, juga ayya'budu sebagai khabar yang terbentuk masdar muawwal dari mubtada haqqullah. Wala yusyriku bihi syai'a, wow di situ harfu atfin, huruf apa? La huruf nafi. Yusriku fil mudhari yusriku mansub, tanda nasabnya membuang huruf nun karena dia adalah ataf kepada fi'il ya'budu. Dan waw di situ fi mahalli raf'in sebagai fa'il wawul jama'ah, bihi hi fi mahalli jarrin sebagai karena didahul dengan huruf jar yaitu ba. Syai'an mansub tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul bihi dari fi'il yusyriku fi'il dan fa'il. Muttafaqun alai. Khalas. Jadi artinya hak Allah terhadap hamba adalah supaya hamba itu beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan supaya seorang hamba itu tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hadis ini muttafaqun alai. Khas, kemudian pertanyaan kedua. Atsani ma hiyal ibadah. Ma di situ adalah harful istifham ismul istifham. Ma, huruf ma, mabniyun ala sukun. Hiya fi mahalli raf'in mubtada'un, karena dari isim dhamir. Al-ibadatu, al-ibadatu marfu, tanda rafanya dengan dhammah, karena dia dari isim mufrad. Sebagai khabar dari mubtada hiya. Wal jawab, dan jawabannya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali kaddu'ai wassalati wadzabhi wa ghairiha. Ibadah adalah isim semua nama. Lima yuhibbuhullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyenanginya. Minal aqwal, dari perkataan. Wal af'al, dan perbuatan. Kaddu'ai, seperti doa. Wassalah, dan salat. Wadabah, dan menyembelih. Wa ghairiha. Al-ibadatu, al-ibadatu marfu, ismun marfu'on, isim marfu. Sebagai mubtada, karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, dia sebagai mubtada. Kemudian ismun marfu'un sebagai khabar dari al-ibadah. Kemudian ismun al-ibadah itu ditinjau dari nauknya adalah isim mu'anas, dan isim ditinjau dari nauknya adalah isim mudhakar. Kenapa? Karena ismun di situ adalah tidak menerima tanda-tanda mudhakar, tidak menerima tanda-tanda mu'anas. Kenapa boleh? Isim di situ adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang bisa digunakan untuk mudzakar dan juga bisa digunakan untuk mu'anas. Dalam kalimat al-ibadatu ismun, dan isim dalam kalimat di sini adalah dia ismun mu'anas. Isim mu'anas. Kenapa? Karena al-ibadah di situ mu'anas. Karena membentuk susunan mubtada dan khobar itu harus sesuai antara nau jenis mu'anas dan mudzakarnya, dan harus sesuai dengan adat mufrad, jamak, dan mutannanya. Kemudian jami'un, jami'un disitu adalah sebagai na'at, sebagai pengikut kepada isim. Wawah marfu, tanda rafanya dengan dhamma, karena isim mufrad. Lima yuhibbuhullahu, Allah di situ adalah ismun marfu, isim yang rafa, tanda rafanya dengan dhamma, karena dia adalah ismun mufrad. Isim mufrad yuhibbuhu, yuhibbu fi'lun mubarak, dia adalah fi'l mubarak, tanda rafanya dengan dhammah, karena fi'l mubarak yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dan yuhibbu, dia adalah fi'lul mudhari yang marfu, dan hu pada dhamir hu yuhibbuhu hu fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi wa ma. Ma di situ adalah ma mausul, i'rabnya fi mahalli jarrin, karena didahului dengan huruf jar, dan dhamirhu dalam kalimat yuhibbuhu, dhamirhu kembali kepada ma isim mausul. Dan jumlah yuhibbuhullahu di situ adalah jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena namanya jumlah silah mausul. Sehingga di sini kita ketahui bahwasannya tanda isim mausul adalah sebagai isim yang ma'rifat apabila dia itu ada silahnya. Silah mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul dia sebagai silahnya, yaitu silah isim mausul tersebut dan tidak mempunyai i'rab. Minal akwal, al-akwal majrur, karena didahului dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah, karena dia adalah ismun jamak taksir. Wal af'al, af'al majrur, sebagai ataf ke akwal. Kadu'ai, ad-du'ai majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Wassalati, wassala di situ majrur karena ataf kepada ad-du'a. Wadabhi, ad-dabhi ma'tuf, ataf, tanda atafnya, tanda jarnya dengan kasrah karena ataf ke as-sala. Wa ghairiha dan selainnya. Walha fi mahalli jarrin mudafun ilaih kepada ghair. Qala ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul fi'lun amr mabniyun ala sukun, karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Inna salati, salat, inna salati, inna di situlah huruf yang menasabkan, yang masuk kepada mubtada dan khobar, dan dia adalah huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar, sehingga dikatakan huruf nasikhah, huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Jadi setiap mubtada dan khobar yang kemasukan huruf inna adalah hukumnya berbeda menjadi isimnya dan khobarnya inna, dan amalannya inna adalah menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Kemudian salati mansubun karena isim inna, tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah mamnu'i lidhuhuriha. Kalimat salati tidak bisa nampak dengan dhammah, dengan fathah, karena bersama dengan ya mutakallim, yaitu ana. Salati, jadi kalimat salati di sini adalah fi nasab karena adalah isimnya ina. Kemudian wa nusuki, nusuki di situ adalah mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena tidak bisa tampak, karena bersambung dengan ya mutakallim dan dia adalah ataf kepada salati. Wa mayah wa mahyaya di situ adalah mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Tanda dia bersam dengan ya mutakallim. Wa huwal atif dan dia adalah ataf ke nusuki. Wa mamati di situ adalah ataf ke mahya mansubun nasab karena adalah ataf ke isim yang mansub tidak bisa mamnu'il duhuriha tidak bisa nampak fathahnya karena bersamu dengan ya mutakallim ana. Lillahi di situ adalah Allah majrur tanda jarnya dengan kasrah karena di situ adalah didahului dengan huruf jar yaitu li tufidu lil milik dan jumlah jar dan majrur lillah fi mahalli raf'in ya fi mahalli raf'in sebagai khabar dari inna rabbil alamin rabbi di situ adalah naktun dari Allah lillah dan alamin di situ adalah mudafun ilai dan alamin majrur tanda jarnya dengan ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim mulhaq sehingga alamin dia itu tidak berakal kenapa bisa dijadikan jamak mudzakkar salim kenapa bisa dijadikan seperti jamak mudzakkar salim mulhaqatun bijam'il mudzakkar salim dia adalah isim yang dimulhakkan dia adalah isim yang digolongkan kepada jamak mudzakkar salim kenapa dikatakan mulhaqatun bijam'il mudzakkar salim karena dia adalah isim yang tidak terpenuhi syarat-syarat pembentukan jamak mudzakkar salim sedangkan di antara pembentukan jamak mudzakkar salim adalah harus berakal sifat dan alam ataupun isim yang menunjukkan mudzakkar sedangkan alam di situ adalah bukan nama laki-laki dan juga bukan tidak punya sifat dan juga dia itu bukan alam kenapa bisa dibikin jamak mudzakkar salim karena dia adalah mulhaqatun bil jam'il mudzakkar salim makna nusuki ay dzabhi lil hayawanat makna nusuki nusuki di situ adalah majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah kenapa mamnu' il dhuhuriha karena dia bersambung dengan ya mutakallim ai yaitu yang dimaksud dzabhi dzabhi penyembelihanku dzabhi ya di situ adalah fi mahalli jarrin sebagai mudafun ilai lil hayawanati di situ adalah majrur tanda jarnya dengan kasrah karena jamak jamak mu'anas salim karena didahului dengan huruf jar yaitu li surat al-an'am wa qala sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi hadisun kudsiyun رواه البخاري. وقال صلى الله واو حروف ابتداء قال فعل الماضي مبني على الفتحة karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sallallahu alaihi wasallam fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il qala, dan kalimat sallallahu alaihi wasallam la mahalla laha min al-i'rab, jumlah yang tidak punya i'rab, jumlah i'tiradiyah. Qala ta'ala, ta'ala fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il qala, wa ma taqarraba ilayya, wa wawu di situ wawul ibtida, taqarraba ilayya, taqarraba fi'lun madhi mabni alal fathah kana lam yattasil bihi shay. Kemudian taqarraba fi'il fa'il, kemudian wa'ain al fa'il, mana fa'ilnya? Wa ma taqarraba ilayya abdi, itu mana? Adalah fi'il, jumlah abdi itu adalah marfu'un sebagai fa'il dari fi'il taqarraba, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena dia itu litta'adzur karena bersambung dengan ya mutakallim. Kemudian ilayya, ilayya di situ adalah ilayya jar dan majrur. Bisai'in, bisai'in jar dan majrur karena didol dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah. Ahabba ilayya mimmaftaratuhu alaihi, mimmaftaratu ilaihi, mimma ma fi mahalli jarrin karena disitu isim mausul. Iftaratuhu, iftaratuhu fi'il fa'il, dan iftaratu adalah fi'il maudin mabni, mabniyun alal, alas sukun karena fi'il madhi yang bersambung dengan ta'ul fa'il. Ta waftaratuhu tu fi mahalli raf'in sebagai fa'il, walhu fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi, alaihi fi mahalli jarrin sebagai jar dan majrur. Hadithun kudsiyun, hadithun marfu sebagai khabar. Wa ainal mubtada, dan mana mubtada? Mahdhuf, takdirnya hadza, wa takdir hadza hadithun kudsiyun rawahul bukhari. Kudsiyun marfu sebagai na'at, rawahul bukhari, al bukhariyu marfu karena rafanya dengan dhamma. Walhu di situ fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bihi dari fi'il rawahu, kembali kepada al hadis. Sehingga takdirnya di situ tadi adalah hadza hadisun qudsiyun rawahul Bukhari, hadisun di situ mubtada khabar dengan mubtada yang dibuang takdirnya hadza, dan jumlah fi'liyah rawahul Bukhari fi mahalli raf'in sebagai na'at kepada hadis. Ya, sebagai na'at kepada hadis. Kenapa? Karena jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah maka yakunu sifatan lahu, maka dia menjadi sifat baginya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kaifa na'budullaha, na'budullaha Allah mansub, tanda nasabnya sebagai tanda nasabnya dengan fathah, sebagai maf'ulun bihi. Na'budu, na'budu fi'lun mudhari marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Kaifa na'budullaha, bagaimana kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jawab, jawabannya kama amarana Allahu wa rasuluhu, sebagaimana Allah memerintahkan kami dan Rasulnya. Wama ismun mausulun, isim mausul, fi mahalli jarrin, sabaku harfu jar kaf, amarana fi'lun madin, fi'un mabniyun alal fathi, lam yattasil bihi say, wana fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi dari fi'il amara. Wal Allah marfu, sebagai fa'il dari fi'il amara, dan Allah di situ adalah sebagai fa'il, tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya. Jadi fi'il fa'il tidak harus jatuh langsung setelah fi'ilnya, bahkan ada fasil atau pemisah antara fi'il dan fa'il sebagaimana ucapan tadi. Wa rasuluhu, wa harfu atfin, huruf atof, rasuluhu, rasuluhu di situ adalah atof kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ta'ala fi mahali rafin sebagai fa'il, itu Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada fi'il qala, itu isim fa'il adalah isim marfu, jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, dan dia sebagai pelaku daripada fi'il tersebut, itu pelakunya fa'il. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ya, di situ adalah harfun nida, ayu di situ adalah marfu, ayu di situ adalah mabniyun ala ma rufi'a alaihi, walha kana nid alam nida, ha adalah harfu tanbih, harful zaidah, walis harfu bukan harfu tanbih tapi ha yang dalam kata ya ayyuha, ha disitulah huruf zaidah. Alladzina, alladzina adalah yakunu sifatan, sifat kepada ayyuh, Amanu, amanu adalah fi'lun madhi. Wal fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in. Ati'u allaha, ati'u fi'lul mubarak, fi'lul amar, fi'l amar. Di situ fi'l amar wal fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in. Allah mansub, mansub dia sebagai maf'ulun bihi dari fi'il ati'u, yaitu fi'il amar. Taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ur rasulah, ar-rasulah di situ sebagai maf'ulun bihi dari fi'il ati'u. Wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu, tubtilu di situ dalam fi'lun mudari'un majzumun, fi'il mudari' yang dijazam. Kenapa? Karena di situ adalah kemasukan huruf la. Di situ lanahi. Jadi lanahi itu adalah huruf-huruf yang menjazmkan fi'il. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il. Sehingga itu betilu di situ adalah i'rabnya majzum. Tanda jazmnya membuang huruf nun. Kenapa? Karena di situ adalah af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima tadi. Wal fa'il wawul jama'ah fi mahalli raf'in. A'malakum, a'mala mansub karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tubtilu. Kemudian wakum fi mahalli jarrin yakunu mudhafun ilai, dia menjadi mudhafun ilai fi mahalli jarrin. Surah Muhammad ayat yang ke-33. Qala ta'ala, saya ulangi.